SMS gak dibalas, di telepon gak diangkat, hatiku jadi takut, mungkin kamu selingkuh. Sorry, ku ucapkan untukmu. Bukannya aku sengaja gak SMS kamu, bukannya aku sengaja gak ngasih kabar kamu. Tapi aku lagi kere, tapi aku lagi gak ada doi. Please baby, mengerti dengan keadaanku. Tolong kamu jangan-jangan marah lagi. Sayangku, gak usah takut, aku ada di sini selalu. Takut, aku ada di sini, selalu ada untukmu. Pasarku, kamu ada di mana? Lagi dengan siapa? Hatiku gak karuan, mikirin kamu terus. SMS gak dibalas, di telepon gak diangkat. Lagi mikirin kamu, aku yang tak selalu.